بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ولا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، wal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sarul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada sore hari ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami', ya. Dan alhamdulillah di sore yang insyaallah barokah ini, karena adalah hari sore ini adalah sore Jumat, ya, di mana kita disunahkan untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca suratul Kahfi, kemudian berdoa pada sore hari di hari Jumat. Kemudian pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada muqaddimah penulis. Penulis menjelaskan keutamaan adab terhadap penuntut ilmu. Kemudian kita telah membaca sedikit athar-athar seputar pentingnya menuntut ilmu. Pada pembahasan hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan membaca lagi athar-athar seputar pentingnya menuntut ilmu. Ya. Qala Imam Al-Qadi Badruddin Muhammad Ibrahim Ibn Sa'adillah Ibn Jama'ah Al-Kinani As-Safi'i. Ya. Qala Ibn Sirrin kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Setelah penulis menjelaskan pentingnya menuntut ilmu atau pentingnya adab dalam menuntut ilmu atau mencari hadis, kemudian penulis melanjutkan dan melengkapinya dengan menukilkan athar-athar yang ada dari para salafus salih terhadap pentingnya adab. Ya. Athar yang pertama disampaikan, dinukilkan dari Ibnu Sirin, ya. Beliau adalah seorang tabi'in. Beliau juga punya riwayat dari Kibarut Tabi'in, kemudian juga mempunyai riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sehingga Ibnu Sirin ini adalah seorang Sigarut Tabi'in karena dia meriwayatkan dari Kibarut Tabi'in dan sahabat. Beliau berkata, "Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma." Dahulu kami, mereka mempelajari hadya sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ya. Ada yang menarik dalam asar ini, bahwasanya apakah yang dimaksud dengan kanu di sini yang dikatakan oleh Ibnu Sirin? Ya. Siapakah kanu di sini? Mereka. Siapakah mereka? Maka kanu ini ada dua makna. Yang pertama adalah maknanya am, umum. Maksudnya adalah kanu adalah guru-guru mereka, masayihihi. Ya, yaitu guru-guru Ibnu Sirin. Siapa mereka? Yaitu kibarut tabi'in dan para sahabat. Dulu mereka mempelajari hadiah. Ya. Hadiah di sini adalah maknanya adab. Ya. Sama mempunyai juga, dia mempunyai makna umum dan mempunyai makna yang khusus. Ya. Makna yang umum yaitu bisa diartikan oleh menjadi thariqah. Ya, hadiah ini bisa diartikan sebagai thariqah atau jalan, metode. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dan sebaik-baik jalan, petunjuk, metode, cara adalah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna umum dari hadiah. Kemudian makna khususnya adalah maknanya adalah adab. Ya. Jadi mereka, dulu para sahabat, kibarut tabi'in, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu-ilmu lain. Ya, mempelajari hadis, mempelajari tafsir, akidah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya mempelajari adab sama pentingnya dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Bahkan lebih penting dari beberapa ilmu yang lain. Ya. Jadi, kanu, mereka, ya para sahabat, mereka tidak membedakan ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Bahkan ilmu adab ini sama pentingnya dengan ilmu yang lainnya. Ya. Kemudian, nukilan athar yang kedua, waqala Hasan, berkata Hasan, ya, jadi di sini ketika ulama atau penulis menuliskan nama Hasan, maka tidak lain dan tidak bukan, yaitu yang dimaksud adalah Hasan Tabi'in, yaitu Hasan Al-Basri. Seorang tabi'in masyhur yang mengajar di kota Basrah. Maka waqala al-Hasan, yang dimaksud ini adalah Hasan Al-Basri, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu sinin summa sinin. Ya. Maka mereka dulu, jika seseorang di antara mereka keluar untuk memperoleh, mendapat, menuntut ilmu mengenai adab, maka dia tidak akan mendapatkannya kecuali mereka keluar sinin summa sinin. Ya, bertahun-tahun lamanya. Untuk mendapatkan ilmu sebenar-benar adab saja, mereka keluar bertahun-tahun lamanya hanya untuk mendapatkan ilmu tentang adab. Ya. Maka makna in kana ar-rajulu, ar-rajul di sini, ya, siapakah rajul di sini, laki-laki yang dimaksud? Maka ketika dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, maka yang dimaksud adalah ulama-ulama atau imam-imam para tabi'in yang semasa dengan beliau. Ya. Jadi Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Yang dimaksud dengan rajulu di sini adalah tabi'in-tabi'in lainnya. Ulama-ulama yang semasa dengan beliau. Maka mereka, tabi'in, ya, ketika keluar atau ingin menuntut ilmu tentang adab, mereka tidak lain dan tidak bukan dan tidak akan mendapatkannya kecuali mereka keluar bertahun-tahun lamanya. Maka inilah pentingnya adab. Ya. Kemudian memang para ulama dulu terbiasa melakukan perjalanan jauh, melakukan rihlah menuntut ilmu, mencari hadis, menuntut ilmu, berbagai ilmu dengan berjalan jauh. Dikabarkan, dikisahkan bahwasanya salah satu Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau ketika memulai perjalanannya menuntut ilmu, beliau keluar selama 7 tahun lamanya. Kemudian beliau mengatakan, aku menghitung perjalananku dengan kaki sejauh lebih dari 1000 farsah. Ya. Jadi Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau pertama kali menuntut ilmu keluar selama 7 tahun lamanya dan menuntut ilmu menempuh jarak sejauh 1000 farsah. Ya, 1000 farsah ini jadi 1 farsah sama dengan 3 mil. Sedangkan 3 mil sekitar 1,6 km. Jadi kemungkinan kira-kira 1 farsah itu sama dengan 5 km. Jadi bisa dibayangkan ya, 1000 farsah. Beliau berjalan kaki 1000 farsah untuk mendapatkan ilmu, mencari hadis, ya, mendapatkan riwayah, mencari sanad. 1000 farsa, 5000 kilometer. Bagaimana dengan kita yang semuanya bisa dicari atau didapatkan melalui internet? Ya. Alhamdulillah, sekarang adalah zaman yang serba mudah. Semua bisa didapatkan dengan hanya dengan sebuah kotak kecil, yaitu internet. Ya. Lalu apakah, sebagaimana, sebagai seberapa besar pengorbanan kita untuk ilmu, ya, sedangkan dahulu para tabi'in, ya, keluar, menempuh perjalanan jauh, keluar bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ya. Maka jika kita lihat ke dalam zaman sekarang, maka kita tidak ada apa-apanya. tidak ada apa-apanya, walaupun cuma sebiji jagung dari mereka. Maka sebisa mungkin kita berusaha untuk menyerupai mereka. Walaupun kita tidak mungkin, tidak akan bisa, dan tidak akan pernah bisa kita menyamai mereka. Namun kita berusaha, ya, menuntut ilmu sebisa mungkin, memanfaatkan teknologi yang ada, walaupun kita tidak harus mengeluarkan atau berjalan bermil-mil jauhnya, berkilo-kilometer jauhnya, atau keluar bertahun-tahun lamanya. Ya, namun kita bisa luangkan hal-hal yang lain. Kita luangkan harta kita untuk membeli kuota internet misal, ya, untuk mendengarkan ilmu-ilmu, atau mungkin kita bisa mengeluarkan uang untuk membeli bensin dan lain sebagainya untuk menghadiri majelis ilmu, ya. Jadi sebagaimana ulama mengatakan, man talabal hadis muflis, ya. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis atau mencari hadis-hadis, maka dia akan muflis, kere, ya, tidak punya harta. Ya, memang, ya, makalah itulah penuntut ilmu, mereka rela mengorbankan segala upaya, kekuatan, harta, tenaga untuk mendapatkan ilmu. Ya, mereka rela berteman dengan kesusahan, kemiskinan, hanya untuk mendapatkan ilmu. Ya. Kemudian kita lanjutkan asar yang selanjutnya. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Ya, berkata Sufyan ibn Uyainah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah, ya, mizanul akbar, timbangan terbesar dari segala sesuatu. Maka inilah kaidah umum yang paling penting dalam saat kita, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mizanul akbar. Segala sesuatu yang kita putuskan dan kita lakukan, maka haruslah ditimbang dengan timbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua yang kita lihat, perkara-perkara yang kita lihat atau kita lakukan itu baik, belum tentu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu baik, ya. Dan perkara-perkara yang kita anggap baik belum tentu Rasulullah SAW menganggapnya baik. Maka inilah kaidah yang agung, bahwasanya Rasulullah SAW adalah mizanul akbar. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya. Jika kalian berselisih, tanazu', ya, berselisih pendapat tentang segala sesuatu, maka apa? Farudduhu ila Allahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan hari kiamat. Maka inilah kaidah yang agung. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita anggap itu baik, harus ditimbang dengan mizanul akbar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi tu'radul asya, dan segala sesuatunya dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi wa siratihi wa hajjihi, ya. Termasuk dalam hal ini adalah akhlak-akhlak beliau. Ya. Sirah-sirah beliau. Bagaimana perjalanan hidup beliau? Kemudian haji beliau. Ya, haji di sini huda, sebagaimana kita jelaskan tadi, maknanya ada dua, yaitu tariqah, kemudian adab. Maka di sini maksudnya adalah adab, adab pada beliau. Ya, maka tidak hanya kita, jika kita mengembalikan kepada Rasulullah SAW, tidak hanya perkara hukum saja. Ya, tidak hanya perkara halal dan haram. Tidak hanya perkara qadha dan lain sebagainya. Namun juga adalah hulukihi, wasiratihi, wahajjihi. Ya, akhlak-akhlak beliau. Perjalanan hidup beliau, adab-adab beliau kita contoh. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berupa adab, akhlak, maka itulah timbangan kita. Sehingga tidak hanya hukum-hukum syar'i saja yang kita kembalikan kepada Rasulullah SAW. Maka dalailnya atau dalilnya di sini, kenapa penulis membawakan asar ini bahwasanya tidak hanya perkara-perkara hukum saja yang dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun semuanya yang mencakup akhlak beliau, petunjuk beliau, adab-adab beliau, maka kita harus meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batil. Ya. Apa-apa yang menyepakati atau mencocoki akhlak beliau, adab beliau, maka itulah adalah akhlak yang hak. Dan apa-apa yang menyelisihi yang datang dari Rasulullah SAW, maka itulah batil. Ya, maka di sini selayaknya kita mencontoh akhlak dan adab Rasulullah SAW. Maka timbangan kebaikan dan keburukan suatu akhlak itu tidak bisa ditimbang oleh hati. Ya. Wah, saya kira, saya rasa ini perkara yang baik. Saya rasa ini adalah akhlak yang baik. Tidak. Namun, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itulah yang hak. Apa yang bertentangan dengan adab dan akhlak Rasulullah SAW, maka itulah akhlak yang batil. Ya. Kemudian, atsar yang keempat yang dibawakan oleh penulis, ya, menulis bawakan dari Habib Ibnu Sa'id, waqala Habib Ibnu Sa'id libnihi, ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa hud min adabihim fa inna dhalika habba ilayya min kathirin min al hadis. Ya. Habib Ibnu Sa'id, beliau adalah Al-Basri, tabi'in juga. Asalnya dari Al-Basrah. Beliau mengatakan, ya bunayya, ya wahai anakku, ishabil fuqaha wal ulama. Ya. Bergaulah engkau, bertemanlah engkau dengan fuqaha wal ulama. Wa ta'allam minhum. Dan pelajarilah adab-adab dari mereka. Wa hud min adabihim. Dan ambillah adab-adab dari mereka. Ya. Fa inna dhalika habba ilayya min kathir minal hadis. Maka, sesungguhnya, mempelajari adab itu, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada engkau banyak menghafal hadis, banyak membaca hadis. Ya. Maka di sini kita dapat mengambil faedah yang pertama, yaitu dari kata ya bunayya. Ya. Di sini adalah faedah yang besar, yang agung, bahwasanya seorang ayah senantiasa menasihati anaknya. Ya. Maka dia tidak lelah untuk menasihati anaknya. Maka seorang ayah yang baik, merekalah yang senantiasa menasihati ayahnya, menasihati anaknya, maksud kami. Ya, seorang ayah yang baik adalah dia yang selalu senantiasa menasihati anaknya dan senantiasa mendidiknya. Maka madrasatul ula adalah keluarganya, ayah mereka, ibu-ibu mereka, bukan syekh-syekh atau sekolah-sekolah. Maka jika ingin seseorang, jika ingin menjadikan anaknya seorang yang alim ulama, faqih, maka sesungguhnya ayahnya lah, orang tuanya lah, ibunya lah yang membentuknya sebagai seorang ulama. Maka banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan bahwasanya seseorang menjadi ulama disebabkan karena memang keluarga mereka adalah keluarga ulama, sebagaimana misalnya Ibnu Jama'ah sendiri. Ya, keluarga mereka berasal dari keluarga ulama. Kemudian Ibnu Taimiyah, keluarga mereka adalah keluarga ulama, sehingga pun anak keturunannya menjadi ulama. Ya. Kemudian faedah yang kedua, ishabil fuqaha wal ulama. Kenapa Habib Ibnu Syahid di sini menyuruh anaknya bergaul dengan fuqaha wal ulama? Dan menyuruhnya untuk wa ta'allam minhum wa hud min adabihim. Menyuruhnya untuk belajar adab terhadap mereka. Kenapa beliau menyuruh anaknya pergi ke fuqaha dan ulama, bukan kepada alul hikmah misal, atau ahli sastra misal, atau yang lainnya? Maka di sini kita dapat faedah bahwasanya seseorang yang lekat dengan adab yang bagus, akhlak yang memdudah, yang terpuji, Mereka lah adalah fuqaha dan ulama. Maka sangat aneh jika seorang yang mengaku fuqaha, ulama, mereka tidak mempunyai adab sama sekali. Akhlaknya buruk, adabnya buruk. Maka pada zaman Habib Ibn Syahid, fuqaha dan ulama adalah mereka yang dikenal dengan memiliki adab yang baik, adab yang terpuji. Oleh karena itu, beliau menyuruh anaknya bergaul dengan mereka dan menimba ilmu adab terhadap mereka. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, fa inna dzalika ahabba ilayya min katsirin minal hadis. Ya. Beliau lebih menyukai anaknya menuntut ilmu tentang adab daripada dia menghafal berbagai macam hadis. Ya. Ini menunjukkan pentingnya adab. Bahwasanya tidak faedah itu seseorang dinilai bukan karena banyaknya hafalan. Ya. Dihafal 1000 hadis, 100.000 hadis, tidak. Walaupun itu juga penting. Ya. Namun, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya hafalan tersebut jika tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Ya. Maka, satu saja pelajaran tentang adab, lebih dia sukai, lebih beliau sukai daripada menghafal hadis yang banyak dan tidak ada adab di dalamnya. Ya. Kemudian ada asar yang lain yang menyatakan bahwasanya bil adab tafhamul ilma. Ya. Seorang tabi'in yang lain mengatakan, Yusuf bin Hussein, beliau mengatakan bil adab tafhamul ilma. Ya, dengan adab maka engkau akan memahami agama, memahami ilmu. Bagaimana? Apa maksudnya? Dengan adab maka engkau akan memahami ilmu. Bukankah memahami ilmu dengan pikiran, mudarasah, belajar, ya, berpikir, menulis, mempelajarinya, ya. Bukankah mempelajari ilmu dengan seperti itu? Namun di sini beliau mengatakan bil adab tafhamul ilma, ya. Tidaklah engkau memahami satu ilmu kecuali dengan adab. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah ada dua pengertian di sini, ada dua tafsiran. Yang pertama bahwasanya ya, guru tersebut akan ridho, akan senang mengajari murid-muridnya ketika murid-muridnya menunjukkan adab yang baik. Ya. Maka ini sudah masyhur, sudah maklum di antara kita. Ketika seorang pengajar mendapati muridnya memiliki adab yang bagus, akhlak yang terpuji, takdim kepada gurunya, takdim kepada ilmu, bersemangat menuntut ilmu, ya, beradab terhadap gurunya, maka gurunya akan senantiasa, akan senang untuk mengajari murid-muridnya tersebut yang memiliki adab yang bagus, tanpa disuruh. Ya. Maka dengan sendirinya, guru tersebut akan mengajari anak atau murid yang memiliki adab yang baik tersebut. Ya. Maka inilah salah satu tafsiran, bil adab tafhumul ilma. Dengan adab, maka engkau akan memahami ilmu. Ya, kemudian tafsiran yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan bil adab tafhamul ilma? Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Ya, maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati-hati para hambanya, hati-hati penuntut ilmu. Jika Allah mendapati hati hambanya bersih, berakhlak dengan akhlak yang baik, ya, hatinya bersih, tidak ada dengki, hasad, akhlak kepada gurunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan ilmu kepadanya, mengkaruniai dia dengan ilmu yang bagus. Sebagaimana firman Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari engkau. Maka apa yang dimaksud dengan wattaqullah, bertakwa di sini? Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ittaqullaha haitsuma kunta wa adbihi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Maka takwa di sini bisa diartikan dengan segala sesuatu, ya, Engkau mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangannya. Inilah takwa secara umum. Ya. Namun ditafsirkan takwa yang lain adalah bahwa dia berakhlak mulia, berakhlak terpuji. Sebagaimana hadis tersebut, ittaqullaha haitsuma kunta. Ya. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Kemudian setelah itu, Rasulullah mengatakan, wa'adbi'is sayyatil hasanatamhuha. Dan ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang jelek itu akan terhapus. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, dan bergaullah engkau dengan manusia dengan akhlak yang hasan, yang baik. Ya, maka di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya khaliqin nas bi khuluqin hasanin termasuk terhadap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini inilah makna wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah akan mengajari engkau. Ya. Itulah poin-poin yang bisa kita dapatkan dari asar yang dibawakan oleh Habib bin Ibnu Syahid. Ya. Kemudian ada asar lagi yang dibawakan oleh Imam Malik atau Ibu Imam Malik terhadap Imam Malik. Ibu Imam Malik berkata kepadanya, ya bunayya idhab ila Rabi'ah wa ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Ya. Ibu Imam Malik berkata kepada Imam Malik sebagai anaknya, ya bunayya, wahai anakku, pergilah engkau kepada Rabi'ah. Rabi'ah di sini adalah seorang ulama pada masa Imam Malik, ya. Rabi'atul Ra'yi maksudnya. Ya, seorang ulama di Madinah pada masa Imam Malik. Ya, pergilah engkau kepada Rabi'ah. Ibunya menyuruh terhadap Imam Malik, pergilah engkau kepada Rabi'ah wa ta'allam min adabihi qabla ilmihi, dan pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Ya, maka di sini juga faedahnya adalah seorang ibu yang menyuruh anaknya, senantiasa menasihati anaknya untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu-ilmu. Begitupun juga Imam Malik mengatakan kepada murid-muridnya, ya ibn ahi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Ya, Imam Malik berkata kepada murid-muridnya, bahwasanya ta'allamal adab, ya, belajarlah engkau tentang adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Ya. Maka banyak sekali athar-athar yang mengatakan bahwasanya pentingnya mempelajari adab terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu. Agar apa? Ya. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang membawa ilmu kemudian berakhlak dengan akhlak yang tercela, sehingga orang-orang lari dengan daripada kita. Orang-orang tidak mau mendengarkan ilmu karena buruknya adab kita. Ya. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang lain, ya. Ketika kita mempelajari ilmu terlebih dahulu daripada mempelajari adab terlebih dahulu, ya, maka tentu saja ilmu itu tidak akan masuk terhadap kita. Maka Allah akan menyulitkan kita mempelajari ilmu. Ya. Maka Allah tidak akan memberikan kita hidayah taufiknya untuk mempelajari ilmu. Tidak akan memberikan kita kemudahan untuk memahami ilmu. Sebagaimana athar yang dibawakan Imam Malik, ya, Imam Syafi'i maksud saya, ketika Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya, ya, bahwasanya dia tidak bisa, ya, menghafal ilmu, maka apa yang dikatakan gurunya? Ya, al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ya, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya, termaksud maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berakhlak dengan akhlak yang buruk. Maka cukuplah ini sebagai hujjah kita atau motivasi kita untuk mempelajari adab-adab dulu sebelum kita sibuk dengan ilmu-ilmu. Ya, sibuk dengan ilmu hadis, sibuk dengan ilmu fikih, tafsir dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya beliau bawakan asar, penulis membawakan asar dari Makhlad Ibn Husain. Wa qala Makhlad Ibn Husain, oh, maaf terlewat satu. Wa qala ba'duhum libnihi, ya. Wa qala ba'duhum libnihi, ya bunayya, la anta ta'allama al-baban min al-adab ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min ilmi. Ya. Berkata sebagian dari mereka kepada anak-anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la anta'allama baban min al-adab, ya, bahwasanya engkau mempelajari satu bab, ya, dari sebuah adab, ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min al-ilmi, lebih aku cintai daripada engkau mempelajari 70 bab dari ilmu-ilmu. Ya. Maka satu bab tentang adab itu lebih penting daripada 70 bab tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Tentu ini tidak mutlak, ya. Jadi ilmu yang dimaksud di sini tidak semua ilmu. Ada ilmu yang memang dia lebih penting dan harus dipelajari. Ya. Semisalnya yaitu ilmu tentang tauhid. Ya, ilmu tentang tauhid dan syirik. Ya. Maka ini adalah ilmu yang paling agung. Ilmu yang paling utama untuk dipelajari oleh seorang hamba. Ya, jadi ketika seorang anak masih kecil, beranjak dewasa, maka mengajarkan mereka tentang adab itu penting. Namun juga mengajarkan mereka tentang tauhid, syirik, dan lain sebagainya itu juga jauh lebih penting. Maka ilmu di sini tidak mutlak semua ilmu, namun yang dimaksud adalah ilmu-ilmu, ya, yang fardu kifayah. Ya, ilmu-ilmu fardu kifayah. Seperti tafsilat tentang fikih-fikih misalnya, atau ilmu-ilmu mawaris, ya, atau ilmu-ilmu tafsir yang tidak harus dan tidak wajib diketahui oleh semua orang. Maka inilah yang dimaksud oleh penulis. Itu satu bab saja seorang mempelajari ilmu tentang adab lebih baik daripada mempelajari 70 bab tentang ilmu. Kemudian asas selanjutnya, waqala Makhlad Ibn Husain Ibn Mubarak, ya, Makhlad Ibn Husain berkata kepada Ibn Mubarak, nahnu ila kathirin min al-adab ahwaju minna ila kathirin min al-hadis. Ya. Berkata Makhlad Ibn Husain kepada Ibn Mubarak, kami, ya, lebih butuh terhadap adab. Kami lebih butuh banyak terhadap adab daripada memperbanyak, ya, meriwayatkan banyak-banyak hadis. Ya. Ini maknanya hampir sama dengan asar sebelumnya. Ya, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Bahwasanya kami mempelajari banyak tentang adab lebih kami butuhkan daripada mempelajari banyak tentang hadis. Ya, daripada meriwayatkan hadis yang banyak, menghafal hadis yang banyak. Ya. Maka itu tidak berguna jika tidak diiringi dengan adab dan akhlak yang baik. Ya. Sejalan dengan asar yang lain, berkata Lais Ibn Sa'ad, ya. Lais Ibn Sa'ad berkata juga semakna dengan hal ini, ya, antum ila yasirin minal adab ahwaju minkum ila kathirin minal hadis. Bahwasanya kalian lebih membutuhkan sedikit tentang adab daripada banyak tentang hadis. Itulah pentingnya adab. Pentingnya mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kemudian penulis lanjutkan dengan asar dari Imam Syafi'i rahimahullah, waqila li Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, Imam Syafi'i ditanya, "Kaifa shahwatuka lil adab?" Ya Imam Syafi'i, bagaimana shahwatnya? Shahwat engkau terhadap ilmu tentang adab? Ya, maka ini adalah takbir yang menarik, ya. Takbir penanya, ya, dengan menggunakan takbir shahwah. Ya. Ya Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana syahwat engkau terhadap adab? Ya. Penanya tidak mengatakan dengan kalimat yang lain. Misal, bagaimana perasaan engkau terhadap adab, ilmu adab? Tidak. Namun takbirnya dengan syahwat. Kita tahu bahwasanya syahwat itu adalah suatu keinginan yang sangat besar, ya, terhadap sesuatu. Jadi jika seseorang memiliki syahwah, maka dia sangat ingin memiliki atau sangat ingin apa yang diinginkannya ini, apa yang menjadi syahwatnya ini tercapai, ada pada dirinya. Ya. Bahkan jika tidak tercapai, dia bisa stres. Ya. Maka di sini takbir dengan syahwat sangat dakik sekali, sangat mendalam. Ya. Syahwa, ditanya tentang bagaimana syahwat engkau, ya, wahai Imam Syafi'i terhadap ilmu. Ya. Kalau kita syahwatnya terhadap apa misalnya? Wanita, na'udzubillah, ya, harta, dan lain sebagainya. Ya, namun syahwatnya Imam Syafi'i adalah terhadap ilmu, terutama terhadap ilmu tentang adab. Ya. Waqala, Imam Syafi'i menjawab, asma'u bil harfi, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu, fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'ama bihi. Ya. Imam Syafi'i menjawab, saya mendengar satu huruf saja tentang adab, ya, yang sebelumnya saya tidak pernah mendengarnya, maka saya berharap bahwasanya seluruh anggota tubuhku mempunyai isma'an, ya, mempunyai pendengaran. Agar apa? Agar dia, seluruh anggota tubuhku bisa tatana'am bihi, ya, tatadaddad, ya, mereka bisa menikmati, ya, merasakan nikmatnya mendengar ilmu-ilmu tentang adab. Ya, Masya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Ya, beliau mengatakan jika dia mendengar satu huruf saja tentang adab, maka beliau berharap bahwasanya seluruh tubuhnya mempunyai pendengaran. Agar apa? Ya. Karena ketika beliau mendengar satu huruf saja tentang adab, maka beliau sangat senang. Ya. Serasa mendapatkan nikmat yang besar dari pendengaran tersebut. Maka dia berharap bahwa seluruh tubuhnya memiliki pendengaran yang sama dengan apa yang didengarnya. Sehingga dia merasakan kenikmatan yang sama. Seluruh tubuhnya merasakan kenikmatan yang sama. Kemudian makna huruf di sini, ya, asma'u bil huruf, ya, maksudnya bukan hanya huruf. Ya, bagaimana bisa kita menuntut ilmu tentang kalau dibacakan cuma satu huruf? Ya, tidak. Huruf memang kalau di sisi ulama nahwu atau ulama bahasa, lughah, maknanya memang satu huruf hijaiyah, ya. Satuan yang lebih kecil dari kata atau kalimah dalam bahasa Arab. Ya, ini maknanya dalam sisi ulama lughah. Namun dalam arti yang lebih luas, ya, huruf ini bisa bermakna kalimat mufidah, ya, jumlah mufidah, sebuah paragraf. Bisa juga maknanya toriqoh, ya, atau wajah. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, Al-Quran diturunkan, munazil Al-Quran bisab'i ala sab'ati harfin, ya, sab'ati ahrufin. Nazil Al-Quran ala sab'ati ahrufin. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Ya. Bukan maksudnya 7 huruf. Ya, Al-Quran terdiri dari 7 huruf saja, tidak. Namun apa? Yaitu 7 toriqoh, 7 manhat, 7 cara. Ya, Al-Quran diturunkan dengan 7 cara pembacaan. Maka huruf di sini maknanya luas, ya. Tidak hanya yang dimaksud adalah satu huruf saja. Wakilah, kemudian beliau juga ditanya kembali, kaifa talabuka lahu, ya, bagaimana pencarianmu terhadap ilmu tentang adab ini? Ya. Ya, ini perhatikan jawaban Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ketika ditanyakan tentang ini. Ya, qala Imam Syafi'i, talabul mar'ati mudhillati waladaha wa laysa laha ghairuhu. Ya. Masyaallah, ini adalah takbir yang mendalam sekali. Ya, jawaban Imam Syafi'i ini, yaitu Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana pencarianmu terhadap ilmu tentang adab ini, ya Imam Syafi'i? Ya, lalu beliau menjawab, ya, pencarianku terhadap ilmu adab ini sebagaimana seorang perempuan, ya, mencari anaknya yang hilang dan anaknya itu adalah anak satu-satunya. Ya. Masya Allah. Ya. Kita dapati 3 apa namanya tiga ta'kid di sini, penekanan di sini. Yang pertama bahwasanya kita tahu, ya, tolabul mar'ah. Di sini Imam Syafi'i mengatakan, mentakbir, mengatakan bukan dengan yang lain, rajul misal. Tapi beliau, Imam Syafi'i mengatakan tolabul mar'ah. Ya, seorang perempuan mencari anaknya. Ya, kita tahu bahwasanya jika ibu itu lebih besar kasih sayangnya terhadap daripada ayah. Ya. Jika seorang anak hilang, maka yang lebih khawatir, yang lebih takut, ya, sedih, dan lain sebagainya itu adalah ibu, bukan ayah. Ya, ini sudah maklum. Ya, maka di sini Imam Syafi'i mengatakan, menakbir dengan kalimat mar'ah. Ya. Menunjukkan bahwasanya benar-benar, ya, mencari ilmu tentang adab ini. Ya. Karena mar'ah atau perempuan lebih berusaha atau lebih sedih, ya, lebih khawatir akan kehilangan anaknya daripada laki-laki. Kemudian selanjutnya mudhillah, ya, mudhillati, ya, dia mencari, bukan mencari barangnya yang hilang, tidak, namun apa, mencari anaknya, anaknya. Maka seorang ibu akan sangat mencari anaknya, berusaha, tidak seperti dia mencari uangnya yang hilang, harta yang hilang, tidak. Ya. Jika seorang ibu kehilangan harta 1.000.000 atau 1 miliar misal besarnya, dan dia juga kehilangan anaknya, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia akan mencari anaknya daripada hartanya. Ya. Ini ta'kid yang kedua. Beliau mengatakan talabul mar'ah al-mudhillah, ya, mencari anaknya yang hilang. Dan ta'kid yang ketiga, walaisa laha ghairuhu. Ya. Ini adalah anak satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka akan seorang ibu jika anaknya satu-satunya yang hilang, maka apa yang dilakukan? Tidak lain dan tidak bukan, dia akan benar-benar mencari sampai ketemu. Bahkan dia tidak akan ingat makan misal, tidak akan tidur pun tidak nyenyak, dan lain sebagainya. Ya, begitulah zakhwat atau pencarian Imam Syafi'i terhadap ilmu tentang adab. Ya, beliau ibaratkan dengan seorang wanita yang mencari anaknya yang hilang dan satu-satunya. Maka ini adalah takbir yang sangat mendalam. Ya, keinginan Imam Syafi'i mencari ilmu tentang adab sangat besar. Sebagaimana seorang ibu mencari anak yang hilang dan anaknya satu-satunya. Ya. Kemudian setelah penulis Ibnu Jama'ah rahimahullah menjelaskan pentingnya ilmu-ilmu, kemudian beliau juga membawakan asar-asar seputar pentingnya adab daripada ilmu dan lain sebagainya, beliau melanjutkan tentang sababut ta'lif, sebab beliau mengarang kitab ini, yaitu Tadhkiratus Sami. Beliau mengatakan, waqala musannifu rahimahullah, walamma balagat rutbatul adabi hadhil maziyata wa kanat madariku mufassalatihi khafiyatan, da'ani ma ra'aitu min ihtiyajit talabati ilaihi wa usrati takrari tawkifihim alaihi, imma lihaya'in fayamna'uhum al-hudur awil jafa'in fayurithuhum an-nufur ila jam'i hadhil mukhtasar mudhakkiran lil alimi ma ju'ila ilaihi wa munabbihan lit talibi ala ma yata'ayyanu alaihi wa ma yastarikani fihi minal adabi wa ma yambagi sulukuhu fi musahibati al-kutub summa adabu man sakana al-madarisi muntahiyan aw taliban li'annaha masakinu talabati al-ilmi fi hadhil azminah waliban. Musannif berkata, walamma balagat rutbatul adabi hadhil maziyata, ya, tatkala kedudukan adab telah mencapai jenjang yang tinggi ini, ya, telah disebutkan sebelumnya bahwasanya adab itu sangat penting sehingga menempati posisi atau jenjang atau kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan perkara yang lain. Maka oleh karena itu beliau menjelaskan, ya, oleh karena kedudukan yang tinggi ini, dan penulis melanjutkan, wa kanat madarikul mufassalatihi wa kanat madarikul mufassalatihi khafiyatan, dan pengetahuan tentang masalah-masalah tafsil, masalah-masalah yang terperinci ini tentang adab, ya khafiyatan, tersembunyi, ya. Maka beliau mengatakan pengetahuan penuntut ilmu pada saat itu, pada saat masa Ibnu Jamaah, ya, pengetahuan mereka tentang adab adalah terutama adab-adab yang tafsil, terperinci, adalah khufiyah, banyak tidak diketahui oleh orang-orang. Ya, ini sebab yang kedua. Sebab penulis menulis kitab, ya, yang pertama karena kedudukan adab yang tinggi sebagaimana yang telah dijelaskan di asar-asar sebelumnya. Kemudian banyak thalib atau pelajar pada saat itu tidak tahu tentang hal-hal terperinci tentang adab khofiyah di hadapan mereka, tersembunyi di sisi mereka, di sisi para pelajar pada zaman Ibnu Jamaah. Beliau mengatakan, da'ani ma ra'aitu min ihtiyajit talabati ilaihi, ya. Maka hal tersebut mendorong aku, ya, ma ra'aitu min ihtiyajit talaba, yang aku berpendapat bahwasanya itu yang dibutuhkan oleh pelajar-pelajar, ya. Maka dua sebab ini mendorong Ibnu Jamaah untuk menulis kitab ini, ya, karena kebutuhan pelajar-pelajar pada saat itu. Wa usri takrari tauqifihim. Dan juga ketika sangat sulit untuk beliau mengajak para murid ini untuk mengulang-ulang mempelajari tentang adab. Jadi selain kebutuhan para pelajar pada saat itu, kemudian beliau mengatakan bahwasanya pelajar pada saat itu sangat sulit untuk ketika diajak untuk mempelajari adab, mengulang-ulang pelajaran tentang adab. Ya. Apa sebabnya? Beliau mengatakan imma li hayain fayamna'uhum al-hudur. Ya. Sebabnya adalah yang pertama adalah imma li hayain. Ya, sebabnya mungkin saja yaitu adalah haya. Malu, mereka malu. Ya. Sehingga menghalangi mereka untuk hadir pada majelis-majelis ilmu tentang adab. Ya, mereka malu. Malu ini sebabnya apa? Yang pertama mungkin karena dia telah menjadi dipandang alim, misal. Dipandang seorang yang berilmu. Ya. Sehingga dia malu untuk menghadiri majelis-majelis tentang adab. Ya, mereka mengatakan, wah, bagaimana saya menghadiri ilmu-ilmu atau majelis-majelis tentang adab sedangkan saya sudah dianggap alim. Ya, maka ini beliau mengatakan haya salah satu penyebab seseorang tidak mempelajari ilmu atau jauh dari ilmu atau dijauhkan dari ilmu adalah karena malu. Maka ini adalah malu yang tercela. Ya, karena ada malu yang terpuji dan malu yang tercela. Dan ini adalah malu yang tercela karena dia malu untuk menuntut ilmu. Ya. Karena telah dianggap oleh orang-orang sebagai ustadz misal, alim ulama. Ya, kenapa saya harus mendatangi majelis-majelis seperti menuntut adab, menuntut ilmu tentang adab. Ya. Kemudian alasan yang kedua, ya, sehingga kenapa murid pada zaman dahulu itu sangat butuh terhadap buku ini dan sangat sulit untuk diajak mempelajari tentang adab, yaitu awil jafa fayurithuhumul nufur, ya, sombong, jafa, mereka sombong sehingga menjauhkan diri dari majelis-majelis ilmu tentang adab, ya, kesombongan. Penulis ini menjelaskan dua hal yang menyebabkan mereka pelajar-pelajar atau seseorang jauh dari adab atau majelis ilmu, yaitu pertama haya, ya, malu, kemudian yang kedua jafa, sombong, ya. Ya, sombong karena mungkin misal, ya, orang yang mengajarkan adab, yang membuka majelis tentang adab adalah orang yang semasa dengan beliau, semasa dengan orang tersebut, ya, akron misalnya, sebaya, ya, atau bisa jadi yang lebih muda daripada dia, sehingga dia malu, sombong. Buat apa saya belajar adab terhadap orang yang lebih muda daripada saya, atau belajar adab terhadap teman saya sendiri, buat apa? Ya, maka ini dua hal yang menjauhkan orang dari thalabul ilmi, terutama thalabul ilmi tentang adab. Kemudian ila, beliau mengatakan ila jam'i hadhil mukhtasar, ya, maka oleh sebab-sebab itu yang beliau jelaskan sebelumnya mendorong beliau untuk mengumpulkan sebuah buku, ya, yang merupakan mukhtasar. Ya, beliau di sini menjelaskan bahwasanya kitab ini adalah kitab mukhtasar, tidak mutawwalat, tidak panjang. Ya, nanti akan dijelaskan sebabnya kenapa beliau membuat kitab ini secara ikhtisar, tidak panjang lebar. Ya, jadi beliau menulis kitab secara ikhtisar. Apa itu mukhtasar? Mukhtasar adalah maqalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Apa yang sedikit lafadz-lafadznya namun maknanya banyak. Ya, ini adalah ikhtisar. Jadi tidak mesti sesuatu yang ikhtisar itu sedikit faedahnya, tidak. Namun bahkan banyak faedahnya. Ya. Kemudian beliau meneruskan mudzakkiran lil alimi ma ju'ila ilaihi. Ya. Kandungan kitab ini, ya, yang ikhtisar, yang mukhtasar ini, yang singkat ini, apa saja? Jadi kandungan yang terkandung dalam kitab ini beliau jelaskan mudzakkiran lil alimi ma ju'ila ilaihi. Ya, sebagai pengingat bagi seorang alim, ya, hak-hak baginya. Ya. Jadi kitab ini menjelaskan hak-hak yang boleh, yang harus diberikan kepada seorang alim atau guru. Ya, kemudian wa munabbihan lit-thalibi ala ma yata'ayyana ala ma yata'ayyanu 'alaihi, dan juga sebagai pengingat untuk murid-murid, ya, kewajiban mereka, apa yang harus mereka lakukan terhadap guru-gurunya, ya, dan atau ilmunya, ilmu adab itu sendiri. Wa ma yastarikani fihi minal adab, dan juga menjelaskan, kitab ini menjelaskan tentang apa-apa yang mereka bersekutu padanya tentang adab. Maksudnya apa? Yaitu adab-adab yang harus dilakukan tidak hanya oleh thalib saja, tidak hanya oleh pelajar saja, namun juga harus dilakukan oleh alim atau guru, pengajar. Nah, jadi di sini beliau menjelaskan kandungannya adalah adab-adab yang berkaitan dengan alim, kemudian adab-adab yang berkaitan dengan thalib atau pelajar, kemudian adab-adab yang berkaitan dengan keduanya, thalib dan alim. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma yambagi sulukuhu fi musahabatil kutubi. Ya. Dan sikap yang benar dari seorang alim atau thalib terhadap musahabatil kutub, ya, bergaul dengan kitab-kitab mereka. Bagaimana adab yang benar, cara yang benar, ya, adab yang benar terhadap kitab-kitab ilmu, ya, kitab-kitab hadis. Jadi ini juga yang akan dijelaskan dalam kitab ini. Summa adabu man sakana al-madarisi muntahiyan aw taliban. Ya. Kemudian di dalam kitab ini juga menjelaskan adab-adab, ya, untuk siapa saja yang tinggal dalam madaris. Ya, maksudnya di sini madaris ini mungkin pada saat ini itu zaman sekarang itu mahat. Ya, mahat, pondok pesantren. Ya. Maka pada zaman Ibnu Jama'ah juga ada pondok pesantren. Ya, jadi banyak penuntut ilmu yang tinggal di madaris. Ya, karena memang biasa pada zaman itu seorang berjalan ribuan mil, ya, untuk menuntut ilmu. Ya, dari Basrah, Irak, Baghdad misal, ke Madinah. Maka dia tidak punya tempat tinggal di Madinah, sehingga dia tinggal di madaris, ya, atau pondok pesantren kalau dalam zaman sekarang ini. Ya, muntahian atau taliban, baik yang levelnya muntahi, ya, levelnya menengah ke atas, yang sudah mencapai derajat alim, muntahiyan ini disebut dengan muntahi, atau taliban, baik-baik yang levelnya baru talib mubtadi. Ya, jadi juga menjelaskan adab-adab, bagaimana adab tinggal di ma'had, ya, baik alim maupun talib. Kemudian beliau mengatakan li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhil azminah ghaliban, ya, sebagaimana saya jelaskan tadi bahwasanya ya, kebanyakan talib pada saat itu, pada zaman Ibnu Jamaah, yaitu mereka bertempat tinggal di masakin madaris, ya. Mereka tinggal di sakan-sakan atau asrama-asrama madaris sekolah. Ya. Maka itulah 6 makna atau 5 kandungan kitab yang akan ditulis oleh Ibnu Jamaah. Yang pertama adalah adab terhadap alim. Ya, apa yang harusnya dilakukan oleh seorang alim, pengajar. Terus adab juga apa yang harus dilakukan oleh thalib, ya, seorang pelajar, dan juga apa yang harus dilakukan oleh thalib pelajar terhadap gurunya. Kemudian yang ketiga adalah adab-adab yang harus dilakukan oleh baik alim maupun thalib, baik pelajar maupun pengajar. Kemudian yang keempat adalah adab terhadap kitab-kitab. Jadi kitab-kitab yang kita punya yang berisi tentang ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu Islam, hadis-hadis Nabi terutama, ayat-ayat Al-Quran, bagaimana adab terhadap kitab-kitab tersebut. Kemudian adab tentang bagaimana adab yang baik ketika tinggal di madaris, ya, ketika tinggal di pondok-pondok pesantren atau di mahat-mahat. Ya. Itulah kandungan kitab yang akan dibahas oleh Ibnu Jamaah. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan lainnya minggu depan, insya Allah, bi'idznillah. Selanjutnya penulis akan menjelaskan, ya, maraji, referensi penulis, dari mana penulis mengambil kitab ini, ya. Apakah beliau menulis ini dari kitab-kitab yang beliau baca dan lain sebagainya. Ya, insya Allah kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya minggu depan, insya Allah. Maka mungkin sampai di sini pertemuan kita, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.